Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, nerusaken keterangan al-mujahadah. Mungkin keterangan mujahadah tok niki mungkin sampai 3 pertemuan. Soale niki sing penting dalam mengamalkan amalut thoriqah. Amalus syariah, amalut thoriqah, amalul haqiqah. Amalul thoriqah wingi mbun kula aturaken bersihno ati saka sifat-sifat yang tercela. Mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Geniku hakikate sulukut thoriqah. Sejatine prakteke sulukut thoriqah geniku ngersihi ati saka sifat-sifat yang tercela, mengisi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Yaiku sing dalne ngambah thoriqah. Sing tujuane mahabbatillah, ma'rifatillah, musyahadatillah. Nek diwingkes golek ridane Gusti. Kudu resik-resik ati. Di thoriqah ora kok mung lakoni wiridan sing dikongkon yai mursyid. Mboten iku tok. Rumangsane thoriqah iku wiridan kuwi tok rumangsane. Anu yai mbun lakoni ajet. Tapi si panggah medit, nggih. Si panggah muring-muringan, nggih. Kudu duduk thoriqah, nggih. Kapane wirid dan ngono kathah, nggih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niki nggih kalam sing paling disenengi Gusti Allah. Nggih. Dadi ucapan sing paling utama muwi Gusti Allah ya termasuk niku. Dadi mboten kok namung wiridan sing diparingaken yai niku mboten niku tok. Nggih. Itu hanya sebagian kecil, nggih. Itu hanya wiridane. Iku mangsane panjenengan nek wis maca wiridane kuwi wis thoriqah rumangsane. Iki sejatine thoriqah niku nggih niki. Dene ku riyadhah wal mujahadah. Para bapak, siarane Gus Dur enten nggih. wirid lan suluk jo nganti latih. Ya, mesti hafal nek siliran. Wirid lan suluk jo nganti latih. Wirid ya niku sing diparingi yai niku sebagian. Ya, mergo sing pokok wiriti thariqah niku la ilaha illallah iku sing pokok. Dene liyane iku tambahan. Tambahane muassis yani pendiri. Pendiri thariqah qadiriyah ana tambahane Allahumma tahli bi futuhil arifin. Tambahane ping sakmene ana tambahane astaghfirullahal ghafurur rahim ping sakmene ana tambahane Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus sing pokok la ilaha illallah niku iku wirite nggih. Wirid dan liyane aja ditinggal. Nek pendiri thariqah Asyadiliyah ya Syabi Hasan Asadili. Nggih. Sak durunge la ilaha illallah enten pendahuluane Al-Fatihah. Ba'dane terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus maneh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bernoten terus Fatihah-Fatihah Astaghfirullahaladzim. Bernoten terus sholawat bersolawat la ilaha illallah. Jadi wiridan sing selain la ilaha illallah niku tambahane pendiri thariqah. Pendiri thariqah muassis ya. Maka muassis iku duwe kebijakan ya. Para bapak lan para ibu iku wiridan sing dimaksud suluk ya. Sing didhawuhna gustur teng syair wirid lan suluk jo nganti wali. Suluk iku sulukut thariqah sing dimaksud. Iku nek dicara Jawa no ngambah dalan nuju maring Allah. Ngambah dalan nuju maring Allah iku jenenge sulukut thariqah. Iku jelasaken sing jlentreh. Benora salah. Podo salah paham. Jarene suluk iku sare ning langgare tulung agung. Suluk soale kono ana suluk thariqah agung rumangsane nek turu ning kono wis suluk. Masa turu ning kono sampai setahun gak mulih belas medite pancet. Muring-muringe pancet, takabure pancet, riyake pancet iku jenenge durung suluk. Nah, gedahno lho aja salah paham. Yai pamit yai teng pundi badhe suluk. Berarti suluk suluk ning di teng Tulungat ngrumang senis turu ning kono ku suluk rumangkane enten lari musola nggen kula pamitan suluk suluk ya suluk ku apa meneng Wis tak idine nek kowe ngerti apa artine suluk. Nek ngerti artine suluk budalo. Ya awakmu gawe artine suluk kowe ning Tulungagung. Engko paling-paling pengen mangan turu. Soale nek kono mangan gatek masak turu kan sing ngendhek. Nggih to teh? Matur salah. Tak celuk ya apa wis ngerti dereng wis takono bocah sak langgar. Iku wis tamat mualimin kabeh tak ngono. Takono. Tak celuk maneh nggih. Dere ngertos yai. Mulane ngaji yo tak kadakno. Ben ngerti suluk iku apa. Suluk itu nek dimaknani ngambah thariqah niku dalan nuju maring ku maksudnya ben cedhek mbek Gusti Allah ben oleh ridane Allah nggih nek dijlentrehno kersane makrifat mahabbah musyahadah ku sing diresiki atine. Berku petuk Allah ku dudu meripati kepala. Sing petuk iku meripati hati. Jadi meripati hati dibersih. Carane nganggo apa? Mujahadah. Masuk wong lakoni syariat iku ya kudu mujahadah. Pengakoni syariat niki para bapak tujuane selamat neraka mlebu swarga. Ku tujuane. Nek ora mujahadah juga iso nyampe. Kudu mujahadah. Kudu merangi nafsu. Amale kuwatah tapi hasud. Apa iso teko? Amale kuwatah tapi tukang ngerasani. Apa iso teko? Nggih. Bapak lan para ibu, mungkin kula terang sing jlentreh. Duka-duka pinten pertemuan ngebabna mujahadah tok. Nggih. Nek pengen ndang khatam ya waca dhewe sumengi khatam. Bapak As-Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari dawuh mongko nek mulai nglakoni syariat ora mujahadah terus nglakoni thariqah ora mujahadah ora bakal oleh tujuane thariqah senajan sak lugute kulang-kaling. Sak lugute ku titik wis bakal oleh. Dadi mulai saka nglakoni syariat masuk ning thariqah iku kudu mujahadah. Man lam yakun fi bad'i amrin jahida lam yalqumin habit tariqati khardala man lam yakun fi bad'i amrin jahidan lam yalqumin habit tariqati khardala wakadha kama rifatun tahusu aliyatun bi ghalibin min ghairiha lan tahasula tawih. Barang siapa pada waktu bidayahnya bidayahku ngelakoni syariatku bidayah. Kawitan. permulaan. Kok ora mujahadah? Kuwi wis masuk ning ngene thariqah. Ora bakal oleh tujuane thariqah senajan mung sak lugute kolang kaling. Nggih. Kolang kaling sing pun digodhog digawe kolok niku mun mboten ten lugute. Sing enten lugute niku nek sing enten kulite. Kulite niku enten lugute. Lugute niku rambut-rambut lembut. Dadi oleh sakmono ku gak iso nek ora mujat. Ora bapak, semono ku makrifat sing khusus. Makrifat niku enten kalih, enten makrifat umum, enten makrifat khusus. Makrifat umum niku meyakini eneke Gusti Allah sebab informasi dari Quran hadis, penjelasan dari ulama, kemudian diselidiki ngangge dalil-dalil otentik. Niki sampai ngerti sing temenan iku jenenge makrifat umum. Tapi mata hati masih buta, urung weruh. Isi akale tok otak atik digabungno ambek keterangane Quran, keterangane hadis, keterangane ulama. Akhire ngerti sing temenan iku jenenge makrifat umum. Makrifat ammah. Nek makrifat ammah maksud gak mujahadah saged. Saged. Belajar tauhid sing nemen nggih. Para bapak saged memahami. Tapi makrifat sing khosoh, makrifat khosoh ku mata hati ndeluk dhewe nyawang Gusti Allah. Iki ora bisa nek ora nganggo mujahadah. Man lam yakun fi babi amrin jahitan lam yalqomin aditari fi khabdala wa kadza kama rifatun tahusu aliyatun bi ghalibin min ghairiha lantasula. Semenuku marifat sing khusus tanpa mujahadah iku ora bakal berhasil. Nah niki penting ya, masalah mujahadah. Ya, niki dalu niki nggih tasik dereng tutup. Tak mujahadah. Niki pun kula terangaken nggih tasik global-global. Tapi pun kula cuplik niki masalah riya. Riya niku sifat yang tercela. Diganti ikhlas. Ikhlas itu sifat yang terpuji. Ini sebagian keterangan kula demen dunya niku diganti ambek zuhud. Wingi nika nggih takabur diganti ambek tawadhu. Permusuhan diganti ambek kerukunan. Niki nggih tasih global. Para bapak lan para ibu, keterangane Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Makbari. Ingone dawaken wa jihadu nafs sin antu zakiya min bauda iliha wa tahliyatun binuri fadu ila merangi nafsu iku bersih hati, bersih nafsu saka sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Niki dijlentrehaken kalian As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato At-Timyati. Nggih. Dengan jadet dijelasaken kalian As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato At-Timyati di dalam kitab Kifayatul Atiyah. Okay. Sifat-sifat sing tercela ku apa? Kulo tak matur alon-alon pengen catet. Nomor siji al-ujubu. Artine menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Nomor loro al-kibru. Al-kibru artinya adalah menolak kebenaran, menganggap remeh kepada orang lain. Di bahasa Indonesia sumbung. Nomor telu arya, beramal ingin diperhatikan masyarakat. Nomor papat al-hasadu, iri dan dengki. Oke, kelihatan ini maknanya panjang. Nomor lima al-wadobu, suka marah-marah. Nomor enam syahwatil batni. Syahwate weteng. Syahwate weteng iku yo seneng mangan, seneng ngombe. Nomor pitu syahwatul farji. Syahwate farji. Merasa tak terangno, wis mesti paham. Nomor walu al-bukhlu. Kikir. Nomor songo hubbul jahi, seneng kedudukan. Nomor sepuluh hubbul mali, seneng harta. Nomor sulas al-hururu, suka menipu. Nomor rolas tulul amali, angan-angan yang berkepanjangan. Angan-angan yang berkepanjangan. Angan-angan yang tidak bertepi. 13 dan lain-lain. Dan lain-lain itu si kuadah. Isi kata dan lain-lainnya. Kan timbang yang disebut. Jadi kalau kutip jageng kifayatul atqiyah. Ajeng sifat-sifat yang terpuji. Nomor satu at-taubah. At-taubah. Nomor dua as-sabru. Sabar. Nomor tiga, asyukru, syukur. Nomor empat, arroja'u, pengharapan kepada Allah. Nomor lima, al-khawfu, takut kepada Allah. Nomor enam, al-fakru, merasa butuh kepada Allah. Nomor tujuh, at-tawaddu'u, merendahkan diri. Nomor delapan, az-zuhdu, tidak terpengaruh duniawi. Nomor songo, al-waro'u, meninggalkan sesuatu yang haram dan syubhat. Sepuluh, at-tawakkulu, serah diri kepada Allah. 11, an-niyatu, niat yang baik. 12, al-ikhlasu, beramal hanya karena Allah. 13, as-sidqu, jujur menghadap kepada Allah. 14, al-mahabbatu, mencintai Allah. 15, asyauku, rindu kepada Allah. 16, al-unsu, merasa tenang dengan Allah. 17, arido, merasa rela dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. 18, qasrul amal. Qasrul amal, amal nganggo alif, tidak pakai ain, qasrul amal. Pendek angan-angan. 19 dan lain-lain. Bapak, Bapak, ini sampun kula terangaken sebagian tentang ujub, takabur dan riya. Ujub, takabur, riya, ini sampun kula jelasaken. Sakniki badhe kula terangaken masalah hasud. Hasud. Hasud niku nopo? Hasud niku merasa tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu. Hasud. Loh Bapak, hasudku biasane terjadi pada orang yang sejajar. Urano, presiden hasud ambek tukang ngarit. Kaono. soalnya gak sejajar. Semono ke tukang ngawit gak ono sing hasut ambek presiden. Bakul kopi ora bakal hasut ambek bakul kain. Nggih, bakul kain ora bakal hasut ambek bakul kopi. Ini tentang perdagangan, tentang usaha. Tapi nek ning omah tangga nggih. Tanggane tuku TV piro 70 in. Ana ora 70 in. Ya padha mbek layar proyektor. Lho terus awake dhewe padha-padha tangga dicik family pisan. Tuku TV kok isik 24 in. Iku biasane sok hasud iri. Terus Bapak, itu soal keduwean sing banget terjadi. Hasud iki nek wis berebut pengaruh. Lah niki masyaallah. Terus Bapak, iki jenenge hasud. Nek mung terima kepingin tok, iku jenenge dudu hasud. Kepingin sing nemen. Wajengan boleh kepingin sing nemen. Mung oleh neng wong luru tok. Tembunge kanya Nabi la hasada. Ora oleh hasud. Tegese ora pareng kepingin sing temenan kejaba wong luru. Nomor siji, wong sing diparingi bondo, banjur bondone digunakno kanggo perjuangan membela Islam. Niku kenek kepingin kenek. Nek kepingin sugih tok mboten pareng. Mboten pareng. Ana wong sugih duwe perusahaan apa, usaha apa, pengin, aku pengin duwe ngene iku, mboten kene. Nek kapane sugih digunakno untuk perjuangan. Nggih, di jalan Allah. Apa kanggo gawekno omah-omah wong sing gak duwe omah? Apa kanggo ngobati wong-wong sing kena penyakit untuk berobat orang-orang yang cacat tubuh apa bagaimana niku kenging sugih tapi kanggo masjid, kanggo pondok, kanggo madrasah kenging kepengin we tapi nek pengen sugih tok niku mboten parah. Nomor loro wong sing diparingi ilmu sing wong iku gelem nglakoni ilmune gelem ngukumi nganggo ilmune gelem mulangno ilmune iki boleh kepengin boleh. Nek pengen wong pinter, pengen pinter tok. Mboten kene. Pinter tapi gak nglakoni. Niki mboten kene dikepingine. Pinter tapi gak nglakoni. Memberikan hukum tapi tidak dengan ilmunya. Punya ilmu tapi tidak mengajarkannya. Niki mboten kene dikepingine. Nah, para bapak, nek hasud ku mboten sekedar kepengin. Tapi atine duwe rasa gak demen nek ana wong muslim diparingi kenikmatan ambek Gusti Allah dan berusaha bagaimana kenikmatan itu lepas dari dia. Niku jenenge hasud. Nek digambarno, nggih. Para bapak wong hasud ku biasane usahane padha. Kene gawe keramik, kene yo gawe keramik. keramik sing kene maju sing kene macet nah niki sing biasane timbul. Kadang-kadang hasud itu terjadi karena pernikahan. Pernikahan apa? Lungarek siji ngerebutan wong loro. Ora bapak, kira-kira kok kena si A, sing B kira-kira hasud mboten? Awas pas santet kon. Niku sering terjadi. Bapak mulane ora kena ngenyang nyang-nyangane wong liya. Nek ana mobil wis dinyang wong liya aja mbok nyang. Kaoleh. Ana mobil dinyang wong isik tempo, jawabane isik tempo. Sampeyan jangan masuk ngenyang kaoleh. Kene sampe dadi mbek sampean kene gregeten disantet sampean. Semono kene ana wong lamar wis masuk nggih. Lamaran niku apa ditolak apa diterima isih durung sampean aja sok masuk. Ku jeneng lamar lamarane wong liya. Ya iku biasane metu pakune wetenge iku. Para bapak, ini hasud biasanya yang terjadi. Tapi menghasud itu mboten bakal berhasil. Para bapak, hasud bagaimanapun usahanya itu jarang sekali berhasil. Para bapak, lo tak cerita disik. Imam Ghazali mengutip satu hikayah. Tapi Mbak Ghazali mboten diterangno sapa wonge. Tapi kejadiannya diceritakan di dalam kitab Ihya. Ada seorang khalifah. Khalifahku cara saiki presiden. Bapak niku duwe Dewan Pertimbangan. Dalam bahasane biyen penasehat. Nek jambane wong kafir biyen jenenge pujangga. Tapi wong Islam enten raja. Teng Kartasura niku penasihati juga arane pujangga. Seperti pujangga Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ku sopo Asyekh Burhanuddin Ahmad. Jenenge. Krono dadi pujangga dijuluki Ronggo Warsito. Sing duwe ramalan Ronggo Warsito. Ger anak putu mulo denti tenono. Ing binjang kapan tanah Jawa wis kalungan wesi. Ono kereta tanpa turonggo. Ono perahu bisa mabur ing awang-awang. Iki wis wolak-wali ing jaman ger. Ing jaman kuwi akeh wong sing wegah makarya pengen urip kaya raja. Wanudya ing wektu bengi wani ing dindi. Akeh anak lali bapa, akeh bapa lali anak, akeh kacung mladung biyung. Pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge. Wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga, wong jahat padha munggah pangkat. Omah suci dibenci, omah ala kapujo-pujo. Ya kula waca ngeten tok nek diterangno entek wektune. Nah niku jenenge Pujangga Ranggawarsita. Niku penasehat. Dak zamane khalifah sing diterangno Imam Ghazali niki sebutane penasehat. Penasehat mulai saking muda sampai setengah tua, sampai tua. Niku mboten nate diganti, pancet niku mau. Sing dihirani kalimat nasihatin niku nggih pancet gak tahu ganti. Ben esuk kapan petuk raja lungguh nggih terus dawuh ya khalifah ahsin ilal muhsin fa innal musia satakfi sa'atu. Ya khalifah tuan, wong sing berbuat sae pengen wales sae. Tapi yang ingkang berbuat jahat mboten usah diwales. Sebab kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Angel Pak. Jeru niki penasihate niku nggih. Wong ahli tasawuf temenan. Wong ahli ngopeni ati. Tuan, tiang ingkang berbuat kebajikan, pengen wales kebajikane. Tapi tiang ingkang berbuat kejahatan, mboten nggih, mboten nate pengen wales. Sebab kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Iku rak kebalikane awake dhewe sih, Pak. Awake dhewe nek ana wong gawe apik, biasane awake dhewe gak males apike. Nggih, mboten. Tapi nek berbuat jahat diwales, wong nyolong sandal dihukum 5 tahun. Nyolong gedang. Kuwi iki umume wong niku nek elek wong gawe apik ora gelem males, nek gawe elek mah males. Males ya tek tikel-tikel. Tempiling pisan kok, tempiling ping 10. Dari ku nasihati ngoten. Mergo raja niku punya wewenang, punya kekuasaan, berbuat apa saja maunya. Lan dinasihati. Mendino nggih pancet niku mawon mboten ati berubah. Ya khalifah aksin hilal muhsin. Fa innal musia satakfi sa'atu. Raja orang berbuat kebajikan balaslah. Tapi yang berbuat jahat jangan. Karena kejahatannya akan menimpa diri sendiri. Terus ngoten. Niku sampai setengah umur pancet mboten diganti. Sampai raja niki pejah ganti anake, penasihati pancet niki mau. Sampai tuwek akhire nek wong hasud nasihat kursi tok iku tok ego. Uga diganti-ganti sampai bosan aku deh ngurungokno. Loh, ini termasuk karyawan. Karyawane khalifah niki. Biasane karyawan niku hasute ne podo-podo karyawan. Ini ngendelok TV. Ini. Kok neng Tuban kok ana pejabat kok gelut. Royo anja batan. Nggih. Duka wong sinten mboten ndro wong teng TV dilu men. Nggih namung teng Tuban niku ketok ditayang no ngoten nggih gelut. Nah, para bapak karyawan niki. Lah kok hasud. Akhire bareng penasihat niku medal. kundur sing hasud niki suwan teng khalifah. Khalifah ngopo pareng matur jauh matur. Kula matur penasihat jenengan tuan biyen niku panjenengan sae-sae. Tapi akhir-akhir niki nguatosi tuan. Matosi jenengan sing atos-atos. Apa? Nek pengelesane pengen kados-kados tiyang sae, tapi nek mun kundur teng daerah niku udal-udal ep panjenengan. Ep iki celak. Apa sing diudal-udal teng mriku dikandak-kandakno nek jenengan niku ababe basim. Raja tak dingenekno nggih. Nek kula sampean dilokne ababe basim ya ben menyang dulure macan. Akhirnya tersudi ditakoni temenan ta? Nggih. Iso tak buktekno, saged. Binjing nek mun rawuh pengen timbali. Nyedek kene nyedek. Nek kirang cedek sampean timbali maneh, luwih cedek maneh sampai mepet. Nek mun mepet dengan dawi wis saiki ngendika kaya biasae. Mekira irunge ra ditutupi. Niki nudono niku mboten kuat nggih mambu basine abab jenengan. Ya wis apa jare meneh tak buktekno. Para bapak bareng penasihat ini badhe budal melaksanakan tugas seperti hari-hari sebelumnya. Niku dicegati kali sing hasud. Pak, Pak, mampir, Pak. Mampir sarapan teng omah kula. Mampir sarapan. Wong kene api mesti nglegakno. Ora tau nolak mengkene api. Terus akhirnya mampir diparingi sarapan. Sarapane sego lawe brambang mentah ambek bawang mentah. Nggih sampean rasakno Pak, wong kok mangan bawang mentah ambek brambang mentah, ambune kaya apa? Ati mboten diparingi kemu, mboten diparingi wijian. Bareng badhe dahar delok jam wis wayahe tugas pun budal. Dan sampun rawuh di hadapan raja, raja muni ngeten coba mendekat menyedek, lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi bareng wis mepet, wis saiki ngendika kaya biasane. Ya khalifah, ahsin ilal muhsin, fa innal musi'a satakfi sa'atu. Pengen aja orang yang berbuat baik balaslah. Orang berbuat jahat jangan. Karena kesehatannya akan menimpa dirinya sendiri. Nutupi ngene penggali raja temenan omongi wong ini. Buktine irunge ditutupi. Terus langsung yeah, mendet nota. Nota itu diserat piyambak kalih raja. Awit jaman biyen rajanku nek nulis nota ditulis kalian astane piyambak iku mesti aweh hadiah sing gedhe. Mesti. Tapi kapane mboten mesti ngongkon penulis katip sekretarise. Kapan ditulis ambek astane piyambak iku mesti hadiah sing gedhe. Intip on kali sing hasud. Malah duwe hadiah. Wis iki anu ya, ternone gubernur kono. Nggih, tuan. Medal. Nembe medal saking kerajaan niku dicegati kali sing hasud. Pak, niki surat nopo? surat diutus ngeterno ning gubernur. Tepi lho Pak, tepi. Dengan pun sepuh dene gubernur kok ketepi. Pesakno jenengan. Dados pundi kula terno mawon pesakno jenengan. Akhire dipeksa. Enggak, wong aku sing dikongkon. Mboten apa sing penting kan mudugi ngriku syarate. Nggih. Nek sampean maksa ya monggo. Ditampane kale sing hasud. Akhire dibuta teng gubernur. Idep ngeten, dibuka amplope. Yang membawa surat ini supaya dipenggal lehernya. Dibeset kulitnya, diisi dengan damen, kirimkan kepada saya. Diwaca, oh boten, niku boten teng kula niki. Niki dateng penasihat, soalnya asale sing kangen kirim niku penasihat. Pada kula sana, kula pin kula sing ngirimaken. Nggih, kula terno ngriki. Nek mboten ngandel monggo takon raja dhisik. Raja kalau perintah enggak perlu tanya lagi. Jawab mboten. Langsung ditugel gulune, dibeset kulite, diseni damen dikirim teng raja. Tampane kalih raja. Ngapik api kok akhir-akhir kurang ajar. Nah, ini beleh. Akhirnya, injingnya sesuai ku jampi tutek meneh. Raja ku kaget. Loh, kok kue meneh? Lah, sinten malik. Lah, ceritanya surat ku ya apa ceritanya surat. Nalika kula mebdang saking ngriki dicegati kali tiang namine Anika. Dipeksa disuwun diteraken. Alasane terus e ngenani tebih ngesakno kula. Akhire kula lungaken. Nah, loh. Wong iku winginane ku lapor ning aku jarine awakmu iku ngudal-udal cacatku. Padaku gak duwe abad basinku gak duwe jere mbok kandak-kandak no rakyatku abadku basin. Wallahi mboten nate tua, mboten nate kula elek-elek jenengan. Lho wingi apa ana nalika tak perintah ngomong cedhek kok mbok tutupi irungmu. Jalaran ngeten nalika kula badhe berangkat dicegat tiyang niku. Kula diparingi sarapan tapi mboten ten lawe, mboten ten wijiane. Lawe niku namung bawang mentah. Oh nggih diaturaken nggih kula dahar. Kula tedo badhe kemu mboten ten kemu, mun kula budhal. Sareng sampun panggih jenengan dikengken nyedhek. Niki kula tutupi niki kuatos ning jenengan mambet ambete bawang saking wesan kula. Ngono bener nek ngono. Ya. Mulane tak pikir-pikir nasihatmu ket biyen iku dadi terbukti saiki. Nggih. Wong sing apik walasen apik, sing jahat gak perlu diwales. Mergo kejahatane menimpa dirinya sendiri. Nah, niki kula bapak jenenge al-hasud la yasud. Para bapak, hasud niku mboten namung la yasud tok bahayane kuatah. Nggih. Hasud niku bahayane enten wolu. Nggih. Mane iki kudu diilangno saka jerone ati. Rasa-rasa duwe rasa hasud. Kadang-kadang di penyakit hasud ku abie dihasuti. Misanane dihasuti. Kadang-kadang ibu ni dewi dihasuti. Bapak, hasud-hasud itu kebanyakan adalah orang yang setara. Orang yang sejajar. Masya Allah. apa ne pondok ya padha pondoke. Sekolahan padha sekolahane. Pedagang kain padha pedagang kaine. Lan sanes-sanese. Didawaken wonten kitab Thariqah Muhammadiyah. Bahwa bahayanya hasud itu ada 8. 1 ifsadut ta'at. Ifsadut ta'at, ifsad itu merusakkan. Amal ta'at, amal ibadah itu rusak. Tegese gak diterima jalaran hasud. Dawekan Nabi, ojo so hasud. Mergo hasud itu bisa ngerusak amal kaya dene geni ngerusak kayu bakar. Aja sok hasud. Mergo hasud itu bisa menghancurkan amal seperti api menghancurkan kayu bakar. Ini ngerusak no taat. Eman-eman amal ngaji, eman-eman amal haji, eman-eman amal umroh, eman-eman amal jamaah, eman-eman amal poso, kalau akhirnya hancur musnah karena perbuatan hasud. Tak terusin nomor luru. Al-ifdo'u ila fi'lil ma'asi. Al-ifdo'u ila fi'lil ma'asi itu artinya membuka pintu perbuatan maksiat. Membuka pintu perbuatan maksiat hasud itu. Bapak sebabnya apa wong hasud iku biasane sok jaluk tulung wong. Jaluk tulung wong, jaluk tulung ya. Supaya napa kenikmatane wong iku ilang. Kadang-kadang jaluk tulung nang ngone dukun. Kadang-kadang jaluk tulung nang ngone bakul kembang. Kembang telon. Kadang-kadang nang dukun napa nang akhir kongkon golek menyan. Kongkon golek ayam ya putih mulus. Iki biasane kongkonan wong. Akhire wong sing dikongkon ku katut nglakone masih. Nek omong nang gone sing dikongkon iku ora bakal ngomong sing temen. Mesti ngomongnya goroh. Goroh ini kemaksiat buatan. Nomor loro mesti ngilok-ngilok no. Ngilok-ngilok no sing dihasuti. Ini buatan. Ngilok-ngilok no itu asabu dalam bahasa Arabnya. Ngilok-ngilok no. Nomor telu ini mesti ribah. Ribah ini ku ngerak. Jadi hasud itu membuka pintu perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Oh Bapak, terkadang hasud itu kan mencari pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Dan ini jenenge kan maksiat-maksiat yang lain. Pun keluar ringkas. Nomor telu, khirmanus syafa'ah. Wong sing hasud iku besok terhalang oleh syafaate Kanjeng Nabi. Yasfa'u yaumal kiamah salah satun. Ning dina kiamat ku besok sing bakal nulungi wong iku ana telung golongan. Al-anbiya para nabi. Wal ulama para wong alim. Wasyuhada orang-orang yang mati syahid. Para bapak, wong telukum besok bakali paring syafaat. Para nabi, para ulama, para syuhada. Di samping anake dhewe sing mati durung balik. Termasuk anake sing diake koi. Nek anak ora diake koi, besok gak bisa nulungi wong tuane. Bane sing dereng kekah ndang kekao. Besok kekae disano ning Rejepan. Lho niki syafaat. Terutama syafaati Al-Qur'an. Dawe kanjeng Nabi maca Qur'an. Sebab besok ning dina kiamat Qur'an niku bakal nyafaati sing maca. Tapi nek hasud besok ora bakal oleh syafaat. Abot lho. Tapi ya disenengi wong hasud niku. Kenapa biasane dendam, dendam. Nomor 4 duhulunar. Masuk neraka. Kapan wis gak oleh syafaat? Quran gak nyafaati, Nabi gak nyafaati, ulama suhada gak nyafaati, akhirnya yo neraka. Nomor 5 al-ifdo ila idrodil ghairi. Al-ifdo membuka pintu membahayakan orang lain. Ini jenis hasud itu. Membuka pintu membahayakan orang lain. Wong liya sing gak melu apa-apa katut-katut. Katut-katut. Para bapak, kono pengen ngilangno kenikmatan. Akhire pengen membunuh. Rego pengen membunuh tuku arit celurit. Celurit te ana tulisane nggih. Cap nggih. Bunga. Cap bunga. Lu akhire celurit niku dituku nggih. Kanggo matekne dicekel polisi celurit iku tulisane cap bunga nggih. Oh niku dicek mana ada pandi. Pandi besi sing gawe celurit cap bunga. Ditakoni iki sing tuku ki sapa? Oh nggih tiyang rika jenenge sapa? Si anu nggih. Para bapak, jebule celurit diwehno wong liya untuk membunuh. Lha niku kan kena bahaya kabeh. Liyane kena hukum nggih. Ditahan karena yang satu membuat celurite. Nomor satu diperintah untuk membunuh. Satu lagi diperintah apalagi. Sing terkait niku ditahan kabeh, dipenjara kabeh. Jadi bukan namanya yang lain terkena bahaya. Itu dulu. Masalah siksa. Itu ini hukum, itu hukum agama, para bapak. Ana wong sitok kok matene wong akeh bunuh. Mesake ana pengemudi ekstasi dengan 9 nyawa. Kok enteng. Cara hukum agama ana wong sitok dipateni wong 10. Iki wong 10 dipateni kabeh. Lewong sitok mateni wong songo kok. Kok cukup minta maaf. Loh bapak. Di sini membuat bahaya pada orang lain. Nomor 6. Nomor 6 at-ta'ab walham. Min wairi fa'idatin. Wong sing hasud iku kangelan susah terus gak ono paedahe. Dak wau jenenge kangelan. Maksudnya supaya tugas menjadi penasehat biar hilang. Dewe kangelan ngetono surat pada tempatnya jauh. Kangelan. Kangelan golek dukun. Kangelan golek kembang. Pangeran, pangeran. Dan susah yang terus menerus. Waktu ini hasud, nenggune wong liya, kok jalarane kok tuku TV. Loro atine. Susah. Iku iso tuku TV, aku kok gak iso. Wah, sing dihasuti tuku mobil. Kene kok gak iso, loro meneh atine. Susah meneh. Tuku mobil, tuku maneh. Di samping mobil tuku bis. Tambah loro meneh. Iku jenenge ati ki susah yang berkepanjangan, susah yang tidak bertepi. Tapi gak ono paedahe. Para bapak, itu nomor 6. Nomor 7 amal qalbi. Hatta la yaf hatta yakada la yafamu hukman min ahmalai ta'ala. Hatta yakada la yafamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Waku kapane hasud atine buta. Atine ki buta. Sembuh hasud iki sapa? Iku wong mukmin. Wong mukmin oleh kenikmatan mbok hasuti. Padahal al mukminun ikhwa ikhwatun, saudara. Semua orang mukmin itu saudara. Semua orang muslim itu saudara. Walaupun bukan sekandung, walaupun bukan senegara, walaupun bukan sedesa, semua orang muslim itu saudara. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasudu ba'duhu ba'da. Hadise. Al mukmin lil mukmin kal bunyan, wong mukmin siji lan liyane iki kaya bangunan. Yang satu memperkuat yang lain. Bapak, bangunan ini mboten ijen, mboten bototok. Bototok ditoto ambruk, Pak. Jadi ditoto niku nggih enten semene. Ya, diperkuat ambek banyu, diperkuat ambek pasir, diperkuat ambek kerikil, nggih mboten? Diperkuat ambek besi. Iku baru jadi bangunan yang kokoh. Itu satu sama lain seperti bangunan. Ana wong sing duwe ilmu, sedekah nganggo ilmune. Ana men sing duwe bondo, sedekah nganggo bandane. Ana men bondo gak duwe, ilmu gak duwe, tapi punya kekuatan fisik. Iku sing kerja. Dadi bangunan. Perjuangan berhasil. Ora bapak, kapane satu sama lain ora iso rukun, ya kaya dene bangunan, nggih. Ora rukun pasir ambek botone gak rukun. Mulai apa ora diwehi semen. Semene yang campur pasir ambek boto ya gak rukun sebab gak diwehi banyu. Ambrol. Iki kudu dingerteni, kudu dingerteni. Mata hati harus hidup. Iku koncoku tunggal mukmine kudu ngono. Sejatine wong mukmin puniki kadya kang pinangun. Nuwa take siji lan sijine kudu dingerteni sane potihmu utur. Iki tembangane hadise Nabi al mukmin lil mukmin kal bunyan ya sudu ba'duhu ba'doh. Sejatine wong mukmin puniki kadya kang pinangun. kuwatake siji lan sijine kudu dingerteni sane patimu sak temene wong mukmin siji lan liyane kaya bangunan siji nguatake maring liyane jadi kokoh karena saling memperkuat kudu dingerteni dingerteni ngerteni ku moto hatinya kudu urip sanepo sanepo iku gambaran sanepo gambaran iki kudu dingerteni temenan. Ono bapak kapan wis hasud gak ngerti. Oh bapak kapan wis hasud lupa diri. Lupa diri. Semono kok kapan duwe pangkat lupa diri. Manajer ambek karyawan kadang-kadang gak iso nyambung. Kenapa? Sing dadi manajer manajemene lupa diri. Ayo rungokno lho. Yeah. Dadi pejabat lupa diri ku apa? Rumangsane bawahane ku dudu wong. Nggih. Yeah. Nggih. Dadi menganggap bawahane ku saenake dhewe. Kadang diseneni, kadang diseplak, kadang disepak. Kadang dibentak. Kenapa dia lupa diri? Dirinya itu siapa? Diri saya ini manusia. Karena apa? Hewan. Manusia. Orang sudah lupa jati diri. Jati dirinya adalah manusia. Rumangsane dirinya itu adalah jabatan. Rumahsane jabatan, awak iku rumahsane jabatan, pangkat. Loro bapak, kapan sudah begini lupa diri. Nah, loro bapak mulane harus tahu diri. Mane wongku masa dhuwur pangkate, kapane tahu diri mesti tawadhu. Tambah jabatane tambah tawadhu. Mulane sampai di kandak no, pimpinan kaum itu adalah pelayan kaum. Jadi pimpinan itu pelayan. Para bapak, pimpinan masyarakat itu adalah pelayan masyarakat. Ora kok masyarakat kongkon melayani pimpinan terbalik. Jadi pimpinan masyarakat adalah pelayan masyarakat. Mati ini apa wae? Ini kalau orang tahu jati dirinya. Nah, para bapak, mergo wong iku kampane hasud, dadine mata hati buta. Karena mata hati buta sampai lupa diri. Akhirnya yok nopo ora paham hukum. Yeah. Hukum hasud iku piye gak paham. Yeah. Saking bapak bapak gregetene golek dukun. Golek dukun yang ngene dukun ku hukume piye yo ora paham. Akhirnya ambek dukun digawani tuyul. Ambek tuyul yo ora paham. Ora bapak saniki kuwatah wong bingung kro golek duit kangelan padha golek tuyul. Saniki kathah wong sing sugih dadak. Akhire nopo anake dadi wadal. Anak entek ponane dadi wadal. Sesih tanggone digawe wadal. Masyaallah. Iki jenenge gak ngerti hukum jahat. Pembunuh. Pada bapak. Jadi krono matanya jadi buta, sehingga dia enggak tahu hukum. Ini hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, itu dia enggak paham. Senomor walu al-khirmanu wal-khudlanu. Al-khirman terhalang memperoleh apa yang dimaksud. Kalau sudah terhalang, akhirnya jadi orang yang hina. Atas wawu, ceritani mawuzali wawu. Mboten berhasil, akhirnya jadi hina. Terkenal di masyarakat. Kenapa? Itu dibunuh. Karena ini dan itu, karena ini dan itu. Bapak-bapak, itu diterangkan wonten kitab Thariqah Muhammadiyah. Sanes Jamaah Muhammadiyah lho, sanes lho. Jenenge kitab Thariqah Muhammadiyah. Kagun masalah hasud itu. Para ibu dan para bapak, iki nembe nang no hasud tok. Renglang nomor 5 wadop. Wadop ku muring-muring. Para bapak, muring-muring. Iku sifat sing elek. Kudu diganti ambek sifat sabar. Wadop, wadop iku muring-muringan, ya. Iki sifat yang tercela. Tokno saka jiwamu. Tokno soko atimu. Nah, ini jenenge suluk thariqah. Mujahadati nafsi. Tokno muring-muringan. Menurut Bapak Imam Ghazali, bengane dawuh, apa bisa sifat muring-muringku ilang belas? Mboten saged. Ora iso. Terupamane sifat muring-muringku ilang belas tambah celaka. Mungkin sakit. Mungkin hubungannya kali syahwat. Syahwate mangan, syahwate jima. Kamu ngerti jima maka? Lali ya itu. Syahwate batni ku jenenge syahwat mangan. Sahabatil farjiku jenenge sahabat ya, perbuatan intim. Ku sahabat iku dilaki apa bisa? Nek ilang blas tambah celaka. Lah maksudnya mujadah ku ya apa? Maksudnya mujadah itu sifat-sifat itu diarahkan oleh akal dan hikmah. Akal yang terpadu dengan hikmah, hikmahku ilmu manfaat. Akal yang terpadu dengan ilmu yang manfaat, iku nyetir sifat itu sehingga menjadi sifat yang stabil. Itu jenenge mujahadah. Mboten kok mengusir, menghapus secara keseluruhan. Mboten saged. Bro bapak, satu wudhud. Wudhud niku menimbulkan sifat keras. Sifat keras niku apik kapan stabil. Buktine teng Quran didawono asyidda'u alal kufar ruhamahu bainahu. Di sifat keras niku apik, nggih. Yeah. Asyidda'u alal kufar. Tapi sifat keras, nggih, sing terkendali. Sifat keras yang terkendali sehingga menjadi sifat yang stabil. Iktidal, tengah-tengah. Itu sifat keras itu timbuli saka wadhab. Nek mboten teng wadhab, mboten timbul sifat keras. Nah, sifat keras niku nek keterlaluan elek. Niku jenenge mboten terkendali. Malah ngalahno akal. Nggih. Ngalahno akal. Mulane Kanjeng Nabi dawuh al-ghadab yuzilul akal. Al-ghadab muring-muring ku bisa ngilangno akal, sampean delok wong nek muring-muring. Nggih. Iki kaya wong gendeng. Padahal juga gendeng tapi kaya wong gendeng. Lah yo bojone kekasihe nek bengi dijak kelon. Loh mantul kok ditempilingi ku lho. Ditempili kadang-kadang meripati sampai biru. Kadang-kadang pipine sampai berit. Dan berit itu sampai gak enak tuh Pak Diambung. Loh, ini kita hilang. Kayak mau gendeng. Akalnya hilang. Gak kena kanggo mikir. Ini wis muring-muring. Sehingga itu. Tempilingi. Lah iya. Ini jenenge segone wis mateng. Jenenge guline wis mateng. Sambele wis neng cowek. Muring-muring segone ditumplek. Nggih, guline ditumplek. Nggih. Coweke dibanting pisan. Iku akal iku gak jalan. Nek mesti akale jalan, nek sego tak tumplek wis sing tak pangan apa ora ya ngono to. Tapi enggak nek kadung muring-muring. Nggih. Coba dibanting, nggih. Guline ditumplak pisan. Lho niku sebanjur sing dipangan napa sing metuk wedi mlayu pisan. Nek wong tuane, apa kowe bengi-bengi kademen. Tapi niki mun supe lali belas. Dadi hodok niki ning mboten terkendali tawur, tawur ku ngawur, nggih. Jenenge berani tanpa perhitungan. Niku jenenge tawur. Iki jenenge mengalahkan akal. Oh Bapak, kapan sifat keras niku kemunduran? Tawur niku nek kemajun, kemajun niku elek. Kemunduran nggih elek. Nek kemunduran niku juben, juben niku penakut. Nggih. Dadi wong penakut niku nggih elek. Masa kok kon ngantek kok kon ceramah bukune ngene. Lah iya, wong ape nyambut wis nyekel kertas ketase sing ngene. Kasih sepatu ini kayak semuni. Sepatu ini kelak-kelak dan dedek-dek. Ini penakut. Dedek-dek-dek-dek-dek. Ini giling di sepatu ini kayak semuni. Lihat kok kau yang jeding ya umamai diwi. Gak wani. Ini jenis penakut. Madep ning masyarakat penakut apa maneh madep musuh. Dadi sifat keras itu kalau kemunduran elek jenenge juben. Nek kemajon elek jenenge tahu tawur. Tapi kapane tengah-tengah iktidal sedengan iku apik. Sedengan jenenge sanjaah. Saja aku berani utawa kendel. Api. Ini sifat godok bilang noblas. Wah. Estu. Nek godok sampean kok ilang belas elek pak. Bojo sampean dihambungi wong ngarepe sampean muwenen tok. Godok ilang. Nangge. Anak sampai ngeluyur yang ngombe minuman keras judi sampai ruh dewe meneng tok itu jenenge godope hilang sama sekali malah elek. Jadi sing apiki godopnya itu terarah oleh akal yang terpadu dengan ilmu nyetir sampai jadi sedengan. Semantan iki sahwat, sahwate weteng. Iku kudu disetir, nggih. Disetir ambek akal, ya, disertai dengan ilmu yang manfaat disetir. Nek ora disetir, kebacutan jenenge saroh. Saroh bahasa Arab iku rakus. Mosok segone kanca dipangan nggih. Nggih dhewe dipangan. Bermangan muangan meneh. Bermangan muangan meneh. Ku jenenge rakus iku welek bablasan. Nggih. Nggih. Nek kemudren yo elek, kemudren ku jenenge jumut. Jumut beku. Al jumut ku beku, enggak ada nafsu makan sama sekali. Nek wong ku nafsu mangan gane, nafsu ngombe gane, ngombe ku termasuk perut urusane. Mangan ya perut, sakit ngombe obat iku ya perut. Atik jumut beku, nggih, para bapak, ya mati temenan. Nggih. Nggih, mboten. Lah wong ora mangan gak ngombe sampai sesasi, mati mboten? Mati. Maka berarti memutuskan kehidupan. Nggih. Niku nek sampai nafsu makan ndak ada. Para bapak iku disetir ambek akal, nggih, dicampuri ambek ilmu syariat, akhire dadi iktidal, stabil, nggih. Nafare stabil jenenge iffah. Iffah itu adalah pribadi yang terjaga. Ya terjaga pribadinya. Para bapak nek sampai gak mangan blas mati. Semenuku sahabatul farji. Sahabatul farji ku nek mujadah ku cara mujadah. Yeah. Ngilangi sahabatul farji ku pesing dilangi sahabatul farji sing kebajutan, sing kebablasan, ambek sahabatul farji sing kemunduran. Yeah. Para bapak. Kebablasan ku yu elek, para bapak. Kebablasan. Apa kebablasan? Bojone dhewe iya. Bojone tangga iya. Anake dhewe doyan. Iku sing kebablasan. Nggih. Durung dinikah wis ekstra. Iku jenenge kebablasan sawate perjine. Loh, kadang-kadang enten nggih kejadian teng desa kula teng Anjuk mriku. Angon wedhus sanget, wedhus dingonokno. Loh, iki jenenge kebablasan. Kula nate mondok teng Lasem, kejadian teng Bonang mriku. Enten pelaut belah mati. Nggih. Apa oleh iwak pe iki ikan pari lho, Pak. Dan pari. Dengan sewu, kono era pasti gak ewang wedok. Wis tahun dulu apa kan? Lek suwi gak pedok sing wedok. Kono ikan pari gitu. Bapak, ini pinggir laut. Lah kok digarap. Orang ngerti ini jeruk itu ada entupi. Ngedunduk gatuknya ditodok-dok. Iki soalnya kebablasan. Nggih. Kebablasan. Para bapak iki elek. Iki sing kudu diperangi sing iki. Kapane ora ana sahabate belas ku jenenge jumut. Nggih. Para bapak jumut. Masuk mulai nikah wis oleh 15 tahun gak tau belas. Padahal semetuk kadung jamu lho Pak sore-sore. Ngenteni sing lanang. Lah kok sing lanang diridane to. Tahajud. Iki tetenge jumput. Wiridanku apik tapi delok gone. Bojomu gak terong tok. Ya ngenteni terongmu barang. Aja terong sawah tok. Iki kudu dingone iku. Nek ora, akhire malah bojo ngliya wong lanang. Soale jumut, nggih, beku. Nah, nopo para bapak, nggih kudu disetir ambek akal disertai dengan ilmu yang manfaat akhirnya dadi ifa. Apa ifa? Jadi ifa niku wau terjaga. Terjaga artinya kehormatan. Nah, para bapak semenoko kapan ini kita kemunduran jenenge sahabatil farji, itu orang no keturunan, orang bahkan duwe turun, enek manusia itu turun temurun sampai jadi wong sak menekae soalnya nopo sahabatil farji, mulane kita mboten mungkin dihilangkan secara keseluruhan mboten mungkin. Tapi diatur sehingga jadi iktidal. Iktidal itu stabil. Ya kumpul, tapi wek bojone dhewe, ngono lho. Ya masuk bojone dhewe, aja saben sak jam imbuh, sak jam imbuh, sak jam imbuh. Iku jenenge yo. Saroh iku rakus ngono. Nek kowe ngono titeno umurmu gak dawa. Para bapak Imam Syafi'i ngudang Imam Syafi'i. Salasun muhlikatun fil anami wa da'iyatu sahihi ila sa Omi dawa memuda matin wa dawa muwatuin wa idkhanu to'ami ala to'ami salasun muhlikatun fil anami wa da'iyatu sahihi ila sakomi tabamu mudah batin watawamu watain wa idkhanu to'ami ala to'ami dari Imam Sapi ada perkara telu ngurusak menungso iya rusak menungso tidak ada penyakit. Nek wis penyakit dan banjur rusak. Ana perkara telu, nggih. Di samping rusak menungso juga mengakibatkan orang sehat dari sakit-sakitan. Orang sehat menjadi sakit sakitan. Apa perkara telu? Nomor siji dawa mumudamatin. Terlalu banyak minum minuman keras. Tenono. Dan terlalu banyak minum minuman keras. Tenono penyakit. Bapak neng TV rame sampai saiki. Sebab ekstasi nabrak songoma mati. Penyakit. Akhli ya nopo. Ya ditahan. Niki kadang-kadang terlalu banyak minum minuman keras akhirnya uwah akal senewen kalau bapak iki terlalu banyak minum minuman keras ya, dan sebangsanya seperti narkoba memeluru wadamu watin terlalu banyak melakukan intim. Tahu banyak. Ya sine ping pindho wae yen ngono lho. Sik manten anyar. Sesengko seminggu ping telu. Sesek seminggu pisan. Sesek sesasi pisan. Sesek nek gak dielingno ya lali. Niku nek terlalu banyak dadekno penyakit. Nah, ini kata-kata gelis mati sing bojone akeh-akeh. Sing nomor telu, idkhalu tu'am ala tu'am, terlalu banyak makan. Artinya makan yang melampaui batas. Kalau bapak niki tigo dari Imam Syafi'i dadi ana penyakit. Kapan is penyakitan akhirnya mati. Wabeh penyakit niki para bapak timbulnya adalah dari buruknya pencernakan. Pencernakan. Pencernakan dari buruk kenapa? Kurang bisa mengatur pola makan. Kalau mboten saged mengatur pola makan, akhirnya pencernaan buruk. Begitu pencernaan buruk, akhirnya timbul penyakit. Para bapak Imam Syafi'i dawe idkhalu ta'am ala ta'am. Pun sementen dhisik, nggih. Dadi dalu niki sik bahas masalah hasud, syahwatil batni wa syahwatil farji. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakati husna bi hurmatihim wa amit nabi tariqati Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi fala tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi fala tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.